كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد إخواني في الدين أعزني الله إياكم, kita kembali melanjutkan dari kajian kita, itu kajian buku 40 inti materi tauhid. Sekarang kita masih di pembahasan ke al-faidah ar-rabi'ah wa isyru wal isyrun wal farq baina syirkil akbar wal asghar, di halaman 109 kalau tidak salah. Ya, halaman 109 itu mengenai perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Sebagaimana yang pada kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan di antara beberapa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar secara global. Baik. Al-awwal, yang pertama, asyirkul akbar yukhriju minal Islam. Ya. Yang pertama, syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wal asghar la yukhriju minal Islam. Sedangkan syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi, semisal orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Yang dia menyatakan demi NKRI, demi gubernur saya, demi presiden saya. Ini adalah syirik asghar. Namun sebagaimana yang kita pelajari di materi sebelumnya, bahwasanya syirik asghar bisa berubah menjadi syirik akbar. Karena hakikatnya syirik asghar memang menghantarkan kepada syirik akbar. Misal orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, seperti tadi dia bersumpah demi NKRI. Kalau ternyata NKRI, dia mengagungkan NKRI, karena kalau dijadikan sumpah berarti diagungkan. Ya, misalkan ya dia mengagungkan NKRI seperti pengagungan dia terhadap Allah. Dia mencintai NKRI seperti pencintaan, kecintaan dia kepada Allah. Maka ini enggak diragukan lagi masuk ke syirik akbar. Dia kafir, keluar dari Islam. Demikian pula dengan riya, sum'ah. Ingin didengar, ingin dilihat dari ibadah-ibadahnya. Kalau ternyata seluruh amalan dia itu riya, sebagaimana riyanya kaum munafikun, maka dia murtad keluar dari Islam. Karena kaum munafikun, mereka tidak pernah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Selalu riya dari awal hingga akhir. Dalam seluruh ibadah. Adapun riyanya seorang mukmin itu terkadang ada, terkadang tidak. Ini yang syirik asghar. Baik, bisa dipahami sini ya. Nah, orang yang melakukan syirik akbar, maka dikeluar dari Islam. Kalau bukan keluar dari Islam, apa maknanya syirik akbar? Selama syaratnya telah terpenuhi. Ya, selama syarat telah terpenuhi, tidak ada penghalang. Ya. Nah, ini para ulama menjelaskan. Bahwasanya, ya, penghalang-penghalang kekufuran, misal, ya, dia bodoh, dia jahil. Artinya dia baru masuk dari Islam. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, dia tinggal jauh dari negeri kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Maka yang demikian ini ada penghalang dia untuk dikafirkan. Namun kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Badr di buku beliau Al-Idhah wa Tibyan, bahwa orang tersebut ya tetap diperlakukan sebagaimana pemberlakuan kita kepada kafirin. Kita hanya menyatakan dia untuk urusan adab diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan untuk urusan vonis, karena kalau murtad vonisnya adalah, konsekuensinya adalah dia mesti dihukum mati jika ada pemerintah kaum muslimin yang mengurusi hal ini. Maka untuk urusan vonis, menjadi halal darahnya dihukum mati, itu urusan qadhi. Sebagaimana Nasrani, budak, Hindu, kafirin yang berada di sekitar kita. Kita kafirkan mereka. Namun untuk membunuh mereka, itu bukan wewenang kita. Ya, barakallahu fikum. Demikian juga dengan pelaku syirik akbar. Ya, ada orang yang memberikan sesaji kepada Ratu Pantai Selatan, ya, yang dikatakan Nyi Roro Kidul, kepada jin, ya, maka kita katakan dia keluar dari Islam. Itu adalah syirik akbar. Ya, nah, apakah boleh dibunuh? Untuk urusan dibunuh itu serahkan kepada pemerintah, bukan kepada kita. Kita hanya menghukumi zahirnya saja. Taibara kalafikum. Ya, asyirkul akbar yukhridu sahibahu binar. Yang kedua, syirik akbar ini akan mengekalkan pelakunya di neraka. Wal asghar la yukhridu sahibahu binar inda khodah. Sedangkan syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di neraka jika pelakunya masuk neraka. Ini tentunya dibangun di atas perbedaan pendapat. Apakah syirik asghar kedudukannya seperti dosa besar yang dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, jika Allah kehendaki Allah adab, jika Allah kehendaki Allah ampuni. Atau syirik asghar, ya, menurut pendapat ulama yang kedua, dia masuk dalam cakupan firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni, ya, jika Allah disekutukan. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Namun Allah dapat mengampuni dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah dapat mengampuni selain dosa syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, pendapat yang kedua ini menyatakan pelaku syirik asghar sebagaimana yang diterangkan di pertemuan sebelumnya itu diadab. Itu tidak diampuni. Namun adab yang diterima oleh pelaku syirik asghar itu tidak sebagaimana yang diterima oleh para pelaku syirik akbar. Di mana adab mereka kekal. Yang nanti ya akan dibahas lagi perbedaan berikutnya. Asalis, ya, jadi tadi ya, pernyataan beliau inda kholaha, ini kalau dia memasukinya, artinya kalau dia dianggap sebagai dosa besar, karena tadi dibangun di atas dua perbedaan. Pelaku syirik asghar, ada ulama yang menyatakan tidak akan diampuni. Namun, dia tidak akan diampuni, dia adab, tidak mengekalkan adabnya. Yang kedua, pendapat dari pelaku syirik asghar, itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Jadi kedudukannya sebagaimana seorang mukmin yang membawa dosa besar ke akhirat kelak. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah adab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Tapi begitu. Asalis yang ketiga mengenai perbedaan syirik akbar dan syirik asghar ini adalah ya, asyirkul akbar, bahwasanya syirik akbar ini kata beliau yuhbitu jami'al amal. Wa syirkul asghar la yuhbitu jami'al amal. Nah, syirik akbar menghapus seluruh amal. Artinya ketika seseorang dia berbuat syirik di penghujung hidup dia, amal-amal ibadah seumur hidup dia yang dia lakukan terhapus semua. Ya, terhapus semua. Sedangkan ya, pelaku syirik akbar tidak terhapus semua. Yang terhapus hanyalah amalan yang terdapat syirik akbarnya saja. Ya, yang terhapus adalah amalan yang terdapat syirik akbarnya saja. Semisal, syirik asghornya saja. Semisal orang yang riya, orang yang sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat dalam ibadah dia. Sholatnya, puasanya ikhlas, zakatnya ikhlas, ya. Sholat malamnya ikhlas, sholat, cuman satu sholat yang gak ikhlas, riya. Yaitu sholat maghribnya gak ikhlas. Ya, satu saja. Maka yang terhapus ialah amalan yang terdapat syirik asghar saja. Ya, berbeda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar, semua terhapus. Jangankan kita, nabi saja Allah ancam. Bahkan semua nabi Allah ancam kalau syirik terhapus amalnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau, wahai nabi, dan kepada para nabi sebelum engkau. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah. Ya, maka ini bahaya dari syirik. Ini kalau syirik akbar, terhapus semuanya. Kalau syirik asghar, yang terhapus adalah amalan yang terdapat syirik asghornya saja. Baik. Wa inna ma yuhbitu al-amala alladhi khalatahu ar-riya wal-amalu wal amalu di dunia. Ya, kemudian kata beliau, yang terhapus hanyalah amal yang tercampur riya dan amal yang dilakukan karena dunia saja. Ya, jadi dia beramal untuk dunia. Ini penting ya. Termasuk kesyirikan beramal untuk dunia. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Maka keliru kalau ada orang yang beramal akhirat tujuannya dunia. Ya, dihitung-hitungan matematika kalau dia bersedekah. Ya, dia bersedekah 100 ribu dengan harapan akan kembali 10 kali lipat, 1 juta. Nah, ini banyak orang yang salah dalam mengedukasi umat. Salah dalam menyampaikan kepada umat. Dia enggak paham makna hadis Nabi, ya, mana kosong sodakotun bin ma'al. Sedekah tidak akan berkurang karena harta. Ya, apa, mana kosong ma'alun bin sodakah. Ya, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dianggap hitung-hitungannya itu seperti hitungan matematika. Tidak demikian. Justru kalau kita beramal untuk dunia, maka amal tersebut tidak dapat. Ya, tidak dapat pahala. Dunianya dapat, tidak dapat pahala. Innamal amal binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Ya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau diniatnya biar dapat uang, enggak dapat pahala. Nah, ini yang demikian. Harus dipahami. Yang keempat, asyirkul akbar yubihu adam wal mal wal asgar laisa kadzalik. Nah, syirik akbar itu membolehkan, menghalalkan darah dan harta. Syirik asgar tidak demikian. Artinya begini, jika ada seseorang yang dia melakukan syirik asgar, ya, dia melakukan syirik asgar, ya, semisal riya, sum'ah, maka dia tidak dipanggil ke mahkamah, dia tidak dipanggil oleh negara untuk dihukum mati. Ya, sedangkan pelaku syirik akbar, semisal orang yang menyembeli untuk selain Allah, selain dia dikafirkan, selain dia mengekalkan azab dia di neraka, ini hukum dunia, selain dia amalannya terhapus semuanya, maka ketika dia di dunia dia dipanggil oleh mahkamah untuk ditegakkan had, yaitu hukuman mati kepada dia. Dan ketika dia melakukan syirik akbar, ya, dan dia terlibat konfrontasi dengan kaum muslimin, ya, atau dia berada di daerah yang negeri tersebut ya diserang oleh kaum muslimin, maka harta dan darah dia pun menjadi halal. Nah, kalau pelaku syirik asghar tidak demikian. Tapi tentunya ini ketika ada pemimpin, tidak dilakukan oleh individu. Artinya pemimpin yang sah, bukan dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat. Tidak demikian. Kemudian al-khamis, yang keenam, asyirkul akbar yujibul adawata baina sahibihi wa bainal mu'minin. Ya, yang kelima, syirik akbar yujib, mengharuskan adanya permusuhan antara pelakunya dengan kaum mu'minin. Wala yajuzu lil mu'minin mu'alatuhu walau kana aqrab qaribin. Ya, bukan aqrab qaribin, di buku tertulis aqrab, tapi yang benar aqrab. Syirik akbar mengharuskan adanya permusuhan antara pelakunya dengan kaum mukminin. Ini jelas. Kalau ada orang yang melakukan syirik akbar, kita mesti berlepas diri dari dia. Inilah sikap seorang muslim. Karena Islam itu adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul, ya, al-istislamu lillahi bit-tauhid wa al-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli. Yaitu Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dalam bentuk mentaati Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri. Kita melepaskan diri kita dari si pelaku kesyirikan tadi. Melepaskan kecintaan. Melepaskan persaudaraan. Melepaskan persahabatan. Ya, melepaskan loyalitas yang adalah berlepas diri permusuhan. Dan ini adalah ketika kita memusuhi pelaku syirik akbar ini, ini adalah ini sebuah keharusan dan ini pahala yang besar. Ini adalah sebuah keharusan. Allah Ta'ala berfirman, laqad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya kaum mukminin, itu kalau di kaum yang berkata kepada kaumnya, Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha' abada. Ya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai musyrikin. Ya. Sungguh telah nampak berlepas diri dari kalian. Kami mengingkari, mengkafirkan kalian. Ya. Telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kalian beriman hanya kepada Allah. Maka ini semua sebuah keharusan. Kalau ada yang berbuat syirik kepada Allah, maka kita mesti memusuhi dia. Tidak boleh menjalin persaudaraan dengan dia, kecintaan dan seterusnya. Tidak boleh. Fala yajuzu lil mu'minin muwalatuhu walau kana aqraba qaribin. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin, siapapun kaum mukminin, untuk memberikan loyalitas kepadanya. Walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. Ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita memberikan loyalitas kepadanya selama dia telah berbuat kesyirikan. Baik, kita berlepas diri kepadanya. Dan ini adalah amalan besar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, "Ausaqu urul iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Wal-mu'alatu filah wal-mu'adatu filah. Dan iman yang paling kuat ialah benci dan cinta karena Allah. Ya, saling berloyalitas karena Allah, saling memusuhi karena Allah. Memusuhi karena Allah. Maka ini adalah iman, tali iman yang merupakan keharusan. Wa amma syirkul asgar fa'innahu la yamta'u al-mu'alah. Al-mu'alata mutlaqan. Adapun kalau syirik asgar tidak menghalangi loyalitas yang kita berikan kepada pelakunya. Bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala biqadri ma ma'ahu min at-tauhid. Bahkan pelaku syirik asghar, misal orang yang ya riya, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia tetap dicintai. Ya, dia kemudian tidak mencegah loyalitas diberikan kepadanya secara totalitas, tidak mencegah loyalitas diberikan kepadanya secara mutlak, bahkan ya, pelakunya tetap dicintai, ya, sesuai dengan kadar tauhid yang ada padanya. Wa yubghadu wa yu'adu wa yu'ada biqadri ma fihi min asyirki al-asghar. Nah, kemudian kalaupun dia dibenci, dimusuhi, itu cuma sekedar dengan syirik asghar yang ada pada dia. Artinya tidak secara totalitas kita cabut kecintaan dia, kecintaan kita kepadanya. Kita cabut loyalitas kita yang kita berikan kepadanya, kita berikan permusuhan dan kebencian secara totalitas kepadanya. Tidak demikian. Ini sekaligus juga sebagai bentuk nasihat ya kepada para ikhwah yang bermusuhan dengan sesama saudaranya yang muslim, bahwasanya mereka haram memusuhi secara totalitas saudaranya muslim tadi. Selama dia masih muslim. Ya, selama masih muslim tidak boleh diberikan totalitas permusuhan. Ya, sebagaimana ya, kita sikap kita terhadap orang-orang yang melakukan syirik asghar. Ya, bahkan pelaku bid'ah juga demikian. Kalau ada yang melakukan bid'ah, pelaku bid'ah, ya, kita tidak mencabut kecintaan kita kepadanya, loyalitas kita kepadanya secara totalitas, tidak demikian. Cinta tetap ada sekedar dengan iman yang ada padanya kepada Allah. Loyalitas tetap ada sekedar bagaimana dia mengikuti syariat, ya, syariat Allah. Nah, kalau dia terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ahnya yang mengkafirkan, baru secara totalitas kita cabut kecintaan kita dan loyalitas kita kepadanya. Jangan seperti sebagian orang yang bertikai dengan temannya, yang bertikai dengan ya, orang-orang yang dia tidak sukai, dia mencabut semua loyalitas, kecintaan kepada orang yang dia musuhi tersebut. Allah musta'an. Kita masuk ke halaman 112, Al-Fa'idatul Khamisah wa 'Ishrun, faedah ke-25, Asbabul Wuku' Bisyirik. Ya, sebab-sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama di sini, Al-Jahlu, bihaqiqati syirki wa awaqibihi. Yang pertama adalah kebodohan terhadap hakikat kesyirikan dan dampak-dampaknya atau akibatnya. Ini kebanyakan yang menjerumuskan ke dalam kebodohan, ke dalam kesyirikan adalah kebodohan. Bagaimana musyrikin Quraisy mereka berada dalam suatu masa kebodohan yang disebut masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Mereka dalam fase kebodohan yang sangat akut. Ya. Nah, dengan demikian mereka tidak mengetahui hakikat syirik, hakikat tauhid. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Terjatuh ke dalam kesyirikan yang membuat mereka terperosok dalam kubangan yang paling hina. Yang paling hina. Ya, makanya mereka disebut masa jahiliyah. Nah, ini datang riwayat dari Abi Waqid Al-Laisi. Qala dari Abu Waqid Al-Laisi, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa wahdin bi kufrin. Ya. Kami pernah keluar menuju Hunain untuk perang, ikut perang Hunain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah orang yang baru meninggalkan kekafiran. Ya, artinya para sahabat ini baru saja masuk Islam. Ketika tempat mereka ya ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat dalam peristiwa Fathul Mekah. Sehingga sebagian atau mayoritas orang-orang Mekah masuk Islam. Ketika mereka baru masuk Islam, mereka diajak untuk bersolat dan yang lainnya. Kemudian mereka diajak untuk jihad. Ya, maka mental yang ada pada mereka itu masih mental musyrikin. Makanya beliau menyatakan, ini dimaklumi karena baru masuk Islam. Ya. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin punya pohon bidara yang mereka biasa iktikaf di situ. Menggantungkan senjata-senjata mereka dengan harapan kalau digantungkan senjatanya akan membuat sakti. Ya, mereka beribadah di pohon keramat tersebut, iktikaf dan yang lainnya. Yuqalu laha zatu anwat. Ya, pohon keramat yang dikeramatkan tersebut disebut zatu anwat. Ya, kemudian famararna bisidratin, kata Abi Waqid Al-Laisi, maka kami pun melewati pohon bidara keramat tersebut. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ija'al lana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah untuk kami zatu anwat tersebut, pohon keramat tersebut, sebagaimana musyrikin juga punya zatu anwat. Ini karena enggak paham. Bodoh. Ya. Enggak ngerti. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akbar, kata Nabi. Innaha sunan. Inilah sunan. Ya, inilah tradisi-tradisi kesyirikan. Kultum walladhi nafsi biyadih, kalian mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian mengatakan kama qalat Bani Israel li Musa alaihissalam. Kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ketika mereka baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka menyaksikan laut merah terbelah untuk mereka. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka. Mereka menyaksikan ketika mereka sudah sampai ke daratan. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka sudah menyeberang dari Mesir ke Syam lewat menyeberangi laut merah. Di Syam, mereka melihat musyrikin, orang-orang musyrik menyembah berhala. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ija'al lana ay ilaha, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhadun. Kata mereka kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan itu, sebagaimana mereka juga punya Tuhan itu. Maka Nabi Musa AS menyatakan, sesungguhnya kalian orang-orang yang bodoh. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbah Syubhat memberikan faedah yang bagus terkait hadis Abi Waqid Al-Laisi ini dan juga Bani Israel ini. Bahwa seorang yang dia bodoh, kemudian dia tidak paham, ya, dan dia melakukan atau mengucapkan perbuatan kekafiran, ketika dia diingatkan, kemudian dia berhenti, maka dia tidak dikafirkan. Tapi kalau dia ngotot, dia terus melakukan kesyirikan tersebut, dia dikafirkan. Nah, ini bagi orang yang baru masuk Islam, melakukan kesyirikan, dia dicegah. Ya, diajarkan kepada dia. Kalau dia ngotot, maka dia kafir lagi. Ya, sebagaimana para sahabat, mereka tidak ngotot. Mereka berhenti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk berhenti, maka mereka pun berhenti. Tidak meneruskan. Seandainya mereka meneruskan, maka mereka kafir. Ya. Berbeda dengan musyrikin zaman sekarang yang ada di negeri kita misalnya. Ketika kita ingatkan kepada mereka bahaya kesyirikan, galakan mereka. Ya, mereka malah menghardik-balik, mengecap kita dengan julukan-julukan yang buruk dan seterusnya. Wal insanu wa in kana aliman qad yakhfa alayhi ba'du al-ba'ish. Ya, maka seseorang walaupun dia berilmu, terkadang tersamarkan bagi dia beberapa jenis kesyirikan. Wa hadha yujibu 'ala al-insan ay yata'allama wa ya'rifa hatta la yaqa'a fi syirki wa la yadri. Maka ini mengharuskan bagi seseorang untuk belajar, dia mempelajari agama ini, mengetahui ya perkara hakikat ini hingga dia nanti tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Wa annahu idza qala ana a'rifuhu asyirka wa huwa la ya'rifu. Ya, atau dia menyatakan saya tahu kok perkara syirik padahal dia tidak mengetahuinya. Ya. Saya sudah ngerti perkara syirik padahal dia enggak ngerti. Dan ini yang banyak terjadi. Di mana banyak orang yang sok pintar. Dan ini penyakit, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kasbul Syubhat. Ini sebuah musibah. Ketika orang bodoh mengatakan, saya sudah ngerti perkara tauhid ini. Subhanallah. Padahal Nabi SAW 23 tahun berdakwah-dakwah tauhid. Dia berdakwah tauhid. Dari awal, pertengahan, hingga akhir di penghujung dakwah Nabi, beliau berdakwah dengan tauhid. Ya. Al-Quran, semuanya, dari awal hingga akhir, isinya adalah tauhid. Kok bisa kita menyatakan kita sudah paham tauhid? Kita sudah ngerti akidah. Sementara materi akidah disampaikan oleh Rasulullah SAW 23 tahun. 23 tahun. Kita baru belajar berapa hari, baru belajar berapa pekan, baru belajar berapa bulan, baru buku berapa yang kita tamatkan. Subhanallah. Nabi mengajarkan tauhid 23 tahun. Kita sekarang sudah merasa ngerti. Andai ada orang yang mengatakan saya sudah belajar tauhid 25 tahun, dia pun juga belum menguasai semua. Karena dia tidak berada di hadapan Nabi SAW sebagaimana para sahabat berada di hadapan Nabi SAW ketika mereka belajar langsung di hadapan Nabi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, kata Syekh, ya, wa kadzalika min akhtari ma yakunu 'alal 'abdi li anna hadza jahlun murakkabun. Ya. Kemudian kata beliau, maka hal ini merupakan perkara yang paling berbahaya bagi orang tersebut. Karena orang tersebut, orang yang seperti ini, dia udah gak ngerti tauhid, ngaku-ngaku ngerti, dia jahlul murakkab. Ya, bodoh rangkep. Ya, bodoh kuadrat. Kuadratnya di mana? Pertama, dia sudah tidak tahu tentang hakikat kesyirikan. Yang kedua, dia tidak tahu kadar diri dia, bro. Dia bodoh. Dia taunya diri dia pintar. Allahu musta'an. Fa innahu yadhunnu nafsah 'aliman, dia menyangka diri dia itu berilmu. Wa huwa jahilun, ya, padahal dia bodoh. Padahal dia bodoh, ya, fa huwa jahilun. Dia enggak ngerti. Ya, dia jahlul murakkab. Afwan, bacanya ke bawah saya. Ya, ada yang belum terbaca. Wal jahlul murakkabu syahrun minal jahlil basita. Yang namanya jahil murakkab, bodoh rangkap, bodoh kuadrat, itu lebih jelek daripada jahlul basit. Kalau jahlul basit, misal dia ditanya, apa yang dimaksud kesyirikan? Dia jawab, dia enggak tahu. Ya udah itu jahlul basit, dia enggak tahu aja. Tapi kalau jahil murakkab, sudah dia enggak tahu ya, substansi masalah yang dia ditanyakan, dan dia pun enggak tahu bagaimana kadar diri dia. Dianggap diri dia pintar. Ya, Allahul musta'an. Kemudian, ya berikutnya mana lagi? Li anna jahila jahlan basitan yata'allam wa yantafi bi ilmih. Karena orang yang jahlul basit, yang bodoh, yang tadi ketika ditanya apa dia enggak ngerti. Ya sudah dia tidak mau jawab asal-asalan. Ya. Jahlul basit ini apa masih memungkinkan dia belajar taklim kemudian mengambil manfaat dari ilmu yang dia dapatkan. Wa amal jahlan murakkaban, adapun si jahil murakkab ini, fa innahu yadhunnu nafsah 'aliman wa huwa jahilun, dia menyangka diri dia ini berilmu padahal dia bodoh. Wa yastamirru fi ma huwa 'alaihi min al-'amali al-mukhalif li syariah, akhirnya ya dia terus menerus melanjutkan ya amalan perbuatan yang menyelisihi syariat tadi. Karena dia enggak mau diajarin, dia merasa dia udah pintar. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang berikutnya mengenai qillatul khauf minasyirk sedikitnya rasa takut dari kesyirikan ini cukup panjang. Saya rasa cukup dulu di sini. Materi kita insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi besok, ya, terkait tentang sebab-sebab orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini yang pertama bodoh, yang kedua dia kurang ilmu. Ini pertanyaan. Waduh, pertanyaannya kalau bisa jangan ya di luar materi ya. Nah, kali ini aja, besok-besok saya tidak jawab lagi. Sesuai materi aja ya. Kalau di luar materi ya tidak akan kita lihat karena nanti akan memakan waktu saya ya, walau penting sekalipun ya. Nah, ini dibilang walau ini karena penting ya. Materi aja sesuai biar fokus. Assalamualaikum Ustaz. Kalau cuma lisannya aja yang mengaungkan untuk formalitas aja cinta NKRI, dikarenakan mengikuti atasannya harus ber-NKRI, tapi tidak dibarengi dengan niat untuk pengagungan. Apakah ini bisa dihukumi syirik asghar? Kalau cinta itu boleh ya kepada makhluk, ya cinta itu boleh, cinta pada istri, anak, ya, cinta pada suami, cinta pada nenek, ibu, bapak, itu boleh. Yang nggak boleh itu mendahulukan cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah. Ya. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Ya. Sedangkan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, orang-orang zalim, mereka yuhibbunahum, mereka cinta kepada ya tokoh-tokoh yang diagungkan ka hubbillah, seperti cintaan mereka kepada Allah. Nah, itu yang dilarang. Ya, kalau cinta kepada kampung kita, negeri kita, negara kita itu boleh. Cuma yang tidak boleh ialah menyamakan, apalagi lebih membesarkan kecintaan tersebut daripada kecintaan kepada Allah. Ini yang dilarang. Ya, kalau kita dikatakan cinta NKRI, cinta sebagaimana kita cinta sama anak kita, istri kita. Ya, namun yang perlu dipahami pertama tadi, tidak boleh kita memprioritaskan cinta kita kepada NKRI daripada cinta kepada Allah. Nah, karena kecintaan kita yang pertama itu kepada Allah, yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta mayaku hatta akuna ahabba ilaihi hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku menjadi sosok orang yang paling dia cintai, melebihi ya kedua orang tuanya dan seluruh manusia. Dan yang ketiga, kecintaan yang mesti kita prioritaskan ialah kecintaan kita kepada syariat Islam. Artinya kalau ada amal-amal Islam memanggil bertentangan dengan anak, istri, itu mesti kita prioritaskan amal-amal Islam. Nah, ini. Yang berikutnya, yang kedua, kita tidak boleh meyakini dalam mencintai NKRI itu adalah bagian dari iman. Ya, karena ada hadis palsu yang menyatakan ya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Ini hadis palsu. La asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Ya, jadi tidak ditoleh kita kepada hadis palsu tersebut. Kita tidak menoleh ke situ. Cinta NKRI boleh. Yang tidak boleh tadi demikian. Jadi suruh ngomong kamu cinta NKRI boleh, sebagaimana kita berbicara kepada ya, istri kita, kita ngomong, kita bicara cinta anak kita cinta kampung kita, ya saya cinta desa saya, kita bicara ya nggak masalah, ya. Jadi ini harus dipaham. Jadi kalau cinta NKRI itu jangan dianggap syirik ya, syirik kalau kita mendahulukan kecintaan terhadap NKRI daripada kecintaan kita kepada Allah. Ya, dan ini ada indikasi yang demikian memang. Sebagaimana slogan-slogan busuk yang menyatakan NKRI harga mati. Ini slogan jelek ini. Slogan-slogan sampah seperti ini harus dilenyapkan dari lisan-lisan kaum muslimin. Tidak ada ceritanya NKRI harga mati. Ya, ini pun juga ucapan-ucapan seperti ini juga dikritisi ternyata oleh para ya, pengamat politik, ya, oleh para politikus. Ya, dikritik. Apalagi kita. Ya, dari sisi agama ini ngawur lagi. Ya. Maka yang demikian itu pun bukanlah sebuah harga yang final. Ya, dalam tatanan politik saja masih diperdebatkan. Ya, masih diperdebatkan. Ya. Saya pernah menyaksikan ya debat politik antara si A si B ya disampaikan ya di forum umum di TV nasional ya diperdebatkan makna NKRI harga mati itu diperdebatkan banyak yang menggugat ya karena itu bukannya sesuatu hal yang final sama seperti pernyataan Pancasila sudah final itu batil sesat menyesatkan dan diperdebatkan yang seperti itu di tatanan politik oleh para pengamat, para politikus, apalagi kita. Tidak ada yang final tuh. Ya Pancasila itu tidak final, itu sesat menyesatkan kalau menyatakan demikian. Ya sama NKRI harga mati itu ucapan-ucapan ya jelek, sampah semua. Yang seperti itu tidak boleh kita ya ucapkan. Tayyibarakallahu fikum.